Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau. Sekarang tak ku tak sudi tak sudi tak. Santika? No way!